untuk para anak termasuk saya, gimana ya caranya supaya kita bisa membahagiakan orang tua? Pertama, menuruti perintahnya. Apapun yang dia katakan, yang beliau katakan, turuti selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Adapun kalau kita tidak sependapat, disampaikan dengan bahasa yang baik. Jadi jangan berkata ah, ih dan sebagainya, tapi ucapkan dengan kalimat yang baik kalau memang kita ada sebuah perkara yang kita tidak setuju. Berikutnya, cara berbakti kepada kedua orang tua teman-teman sekalian adalah berakhlak mulia di depan keduanya. Jadi pernah pada suatu ketika ada orang yang datang pada Rasul, "Rasul, saya mau berjihad di jalan Allah." Kemudian Rasul katakan, "Engkau punya orang tua?" "Iya, masih ada orang tua." "Orang tuamu masih hidup?" "Masih hidup." Apa kata Rasul? "Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu." Dalam hadis riwayat Muslim. Berikutnya teman-teman sekalian, termasuk dari kedurhakaan seorang anak adalah apabila anak tersebut membuat orang tuanya menangis. Itu termasuk bentuk kedurhakaan. Jadi coba kita ingat-ingat, pernah gak kita buat orang tua kita nangis, minta ampun kepada kedua orang tua kita teman-teman sekalian. Jangan sampai beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyusahkan kehidupan kita. Jadi kalau ada orang tua yang mengucapkan kalimat tertentu, bisa saja dikabulkan oleh Allah dan buat susah hidup kita. Jadi kita sebagai anak, buat orang tua menangis boleh, tapi menangis karena keberhasilan kita.